dipaksa ku menahan diri. Usah cinta ku bersabat hati. Putuslah rambut, putus pula ikatan. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Apakah sebabnya hati nan dendam? Apakah obatnya? Andai di kau mempermainkan lidah, menjual madu di bibir nan merah, ku bayar. Kemana aku pergi? Jangan disesal, aku takkan kembali. Tamatkan saja riwayat nan sedih. Selamat tinggal, ku bermohon diri. Pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati nan rindu, apakah sebabnya? Hati nan dendam, apakah obatnya? Andai di kau mempermainkan menjual madu di bibir nan merah, ku bayar tunai dengan asmara. Kiranya di kau racun di lara. Jangan ditanya kemana aku pergi. Jangan akan kembali. Tamatkan saja riwayat nan sedih. Selamat.